Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun iman, dan kita masuk pada pembahasan iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul, kata rasul ini adalah berarti utusan, ya, al-mab'uts atau al-mursal, yaitu yang bermakna yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Dan yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashar bi syar'in wa umira bi tablighihi. Orang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pengertian rasul. Sehingga dari pengertian ini atau definisi ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, yang namanya rasul adalah orang yang diberi wahyu, ya. Orang yang diberi wahyu, sehingga yang tidak diberi wahyu bukan nabi, bukan rasul, sekalipun mereka itu menyampaikan syariat, ya, seperti para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka juga menyampaikan, tapi mereka menyambung saja, mereka tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal basyari, dan ini dari kalangan manusia. Jadi dari sini pun kita ambil suatu faedah bahwa yang namanya rasul itu hanya ada dari kalangan manusia. Artinya bahwa dari kalangan jin tidak ada rasul, sekalipun mereka itu juga makhluk yang diberi beban hukum, tapi tidak ada dari mereka rasul atau nabi. Rasul atau nabi hanya dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin yang mereka berdakwah, mereka menyampaikan ajaran Islam, disebut an-nadhir, para pemberi peringatan, ya. An-nadhir atau para an-nudur, para pemberi peringatan. Ya. Dari definisi ini juga diambil kesimpulan bahwa rasul itu diberi syariat. Bedanya dengan nabi, kalau nabi mengikuti syariat sebelumnya. Misalnya para nabi Bani Israel, itu kan banyak sekali yang dikenal atau yang masyhur. Rasul yang diutus kepada mereka adalah Nabi Musa, ya, itu yang diutus kepada Bani Israel. Setelah Nabi Musa datang para nabi. Nah, ketika mereka itu hanya sebatas nabi, berarti mereka menyambung risalah Nabi Musa. Mereka tidak datang dengan syariat yang baru. Nah, itu nabi. Adapun rasul, mereka datang dengan syariat yang baru. Nah, ini menurut sebagian ulama perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Kemudian wa umira bi tablighihi, dan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, di sini hal yang perlu diketahui maksud daripada kata-kata ini nampaknya yakni menyampaikan kepada umat yang lebih luas, menjangkau orang-orang yang kafir. Bedanya dengan nabi, kalau nabi lebih cenderung kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Tentu nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak mungkin nabi tidak diperintahkan menyampaikan, ya. Soalnya kalau tidak diperintahkan menyampaikan, ya, fungsi daripada nabi tidak tampak, ya. Ulama saja menyampaikan, dan masing-masing kita justru juga dianjurkan menyampaikan walaupun sebatas yang kita tahu. Sehingga kalau dikatakan nabi tidak diperintahkan menyampaikan, rasul yang diperintahkan menyampaikan, ini kalau dimaknai seperti itu, sekedar penyampaian, ya kurang tepat, ya. Sehingga wallahu alam, nampaknya di sini bedanya dalam bab penyampaian, kalau rasul itu jangkauannya lebih luas sampai kepada orang-orang kafir, ya, mereka diajak masuk ke dalam agama Allah, ya, bahkan terkadang sampai terjadi peperangan ketika mereka menentang. Adapun para nabi, mereka lebih cenderung kepada umatnya, penyampaiannya kepada umatnya. Wallahu a'lam, ya, ini nampaknya demikian, dan sesungguhnya masih perlu dikaji bab ini. Yang jelas di sana ada nabi, di sana ada rasul, dan ada beberapa perbedaan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, insyaallah nanti pada waktunya kita akan sebutkan, bahwa jumlah para nabi jauh lebih besar daripada para rasul. Nah, ini menunjukkan memang ada perbedaan. Sehingga seperti dikatakan para ulama, setiap rasul ya pasti nabi, namun tidak setiap nabi sebagai rasul. Rasul lebih khusus, orang-orangnya lebih khusus, lebih sedikit. Kemudian disebutkan di sini wa awwalur rusul nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh, dan akhir para rasul adalah Muhammad alaihim assalatu wassalam. Nah, di sini tentang rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh, ini berdasarkan riwayat yang nanti kita akan baca, suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Adam adalah rasul yang pertama. Ya, sebagian ulama. Namun ulama yang lain mengatakan rasul yang pertama adalah Nuh. Wallahu a'lam, hakikatnya bagaimana, yang jelas pernyataan bahwa Nuh rasul yang pertama tersebut dalam sebuah hadis yang nanti kita akan baca. Adapun akhir para nabi adalah Muhammad, maka itu suatu hal yang sama-sama kita ketahui dan kita yakini, dan kita juga akan baca nanti ayat yang terkait dengan ini, sehingga tidak ada lagi nabi atau rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Dan yang mewakili beliau dalam penyampaian risalah sepeninggal beliau adalah para ulama. Ya, para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka lah yang kemudian menyampaikan risalah dan menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW dalam hal ilmu. Kalau dulu di zaman Bani Israel, penyambung para rasul, para nabi, disebutkan dalam hadis Nabi, kanat Bani Israel tasusuhum al-anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Dulu Bani Israel itu yang mengatur mereka, ya, adalah para nabi. Jadi langsung terjun ke mereka, ibarat sekarang di umat ini ya para ulamanya, tapi di Bani Israel itu para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Tiap kali seorang nabi wafat, digantikan dengan nabi yang lain, sehingga nabi di kalangan Bani Israel itu banyak. Nah, adapun di umat ini, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir, maka penyambungnya adalah para ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka yang mewarisi ilmu Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian menyampaikan. Nah, terkait dengan kerasulan Nabi Nuh tersebut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu hadis syafaat yang mengisahkan tentang syafaat di mahsyar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayatadir ilaihim. Disebutkan bahwa orang-orang di saat itu datang kepada Nabi Allah Adam liyashfa'a lahum, supaya Nabi Adam memberikan syafaat. Ya. Memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberi keputusan. Mereka minta kepada Nabi Adam seperti itu. Karena saat itu mereka sudah dalam kondisi yang sangat berat. Ya, padang mahsyar, matahari didekatkan, ya, sehingga mereka ada yang berkeringat sampai di lututnya, sampai lebih daripada itu, sampai hampir tenggelam, tergantung dengan amal mereka. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Allah Adam agar meminta kepada Allah. Nah, ini minta syafaat maknanya, ya. Meminta kepada Nabi Adam agar memohon kepada Allah supaya mereka segera diberi keputusan. Nah, Nabi Adam tidak menyanggupi, ya'tadir, tidak menyanggupi dan mengatakan itu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Nuh, dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus. Nah, jadi yang mengatakan sendiri Nabi Adam, ya. Yang mengatakan Nabi Adam. Itu Nuhan datanglah kalian kepada Nuh, awwala rasulin, rasul yang pertama yang Allah utus. Jadi dari riwayat ini menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama, dan yang mengatakan Nabi Adam sendiri. Ya, dan kita tahu bahwa memang ya di saat itu manusia sudah mulai menyimpang dari tauhid. Adapun dari Nabi Adam sampai 10 generasi berikutnya itu semuanya masih orang yang bertauhid semua, tidak ada yang musyrik. Ya, mereka di atas tauhid. Nah, di zaman Nabi Nuh mulai muncul syirik, menyembah manusia atau menyembah patung, ya, orang-orang saleh. Nah, diutuslah Nabi Nuh ketika itu untuk mengembalikan orang-orang kepada tauhid, agar ibadah hanya kepada Allah. Jadi ini mungkin kaitannya dengan rasul yang pertama, ya. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajak orang-orang yang sudah musyrik agar kembali kepada tauhid. Adapun tentang bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, para rasul, adalah disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari seseorang di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, di sini dengan jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya. Jadi setelah beliau tidak ada lagi nabi ataupun rasul. Kalau ada yang mengaku-ngaku, ya jelas itu mengaku-ngaku, artinya dia bukan nabi, bukan rasul. Dia orang yang berdusta. Dia orang yang disebut nabi atau rasul palsu. Ya. Dan apa? Bermunculan memang setelah nabi meninggal orang-orang yang mengaku-ngaku nabi ini. Ya. Dari zaman nabi bahkan sudah mulai muncul orang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah dari Bani Hanifah disebut Al-Kadzdzab, sang pendusta. Ya. Kemudian muncul lagi ada yang namanya Al-Aswad Al-Amsi dari Yaman. Muncul lagi yang namanya Sajjah. Dia seorang perempuan. Muncul Tulaihah Al-Asadi. Kalau Tulaihah Al-Asadi ini cukup unik ceritanya. Dia itu sahabat Nabi. Tapi sempat ya ketika itu murtad dan ngaku jadi Nabi. Tapi setelah itu dia taubat lagi, kembali kepada Islam, ya, dan semakin bagus Islamnya dan ikut berjuang di peperangan-peperangan di masa Umar radhiyallahu an. Dan alhamdulillah meninggal dalam keadaan sebagai Muslim. Nah, jadi saat-saat itu sudah mulai muncul nabi-nabi palsu, dan Nabi mengatakan akan muncul 30, ya, salasun kadzabun, 30 para pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, masing-masing mengaku bahwa dia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya. Jadi nabi memang menyebutkan akan munculnya orang-orang itu. Yang Nabi sebutkan jumlahnya 30. Ulama mengatakan jumlah 30 ini adalah yang pengikutnya besar, ya, yang punya kekuatan. Ya. Kalau sekedar ngaku ya banyak sekali, lebih dari 30. Tapi yang 30 ini yang punya kekuatan. Ya. Dan mereka yang mengaku-ngaku nabi ya ada saja alasan-alasan ya yang terkadang membuat orang itu terkecoh. Seperti misalnya ayat ya kan, kalau Ahmadiyah dia beralasan dengan ayat itu ya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa akan memberikan kabar dengan datangnya seorang rasul yang datang setelahnya namanya Ahmad. Nah, ini dijadikan alasan bahwa dia sebagai nabi atau rasul yang dimaksud karena namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Padahal yang dimaksud dengan Ahmad di sini dalam ayat adalah Nabi Muhammad, karena beliau punya beberapa nama ya, di antaranya Muhammad dan Ahmad. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Aqib ya, beberapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga yang menunjukkan bahwa itu hanya kedustaan saja, bahwa tadi kita sebutkan Nabi sudah menjadi penutup, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad Nabi atau Rasul. Nabi juga mengumpamakan bahwa para Nabi, para Rasul itu ibarat suatu bangunan, kata beliau. Ya. Yang orang-orang mengelilingi bangunan tersebut, dan bangunan itu tinggal satu bata yang belum terpasang. Lalu Nabi katakan, fa'anna labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Akulah bata tersebut dan akulah penutup para nabi. Sehingga dengan datangnya Nabi Muhammad sudah lengkap bangunan itu, yang tadinya kurang satu bata, dengan diutusnya Nabi Muhammad maka menjadi pelengkapnya. Jadi sudah penuh. Ya. Tidak ada lagi jatah sebagai nabi, sebagai rasul setelah beliau. Tidak ada. Ada yang mengaku-ngaku juga ya dalam negeri ya. Siapa? Ahmad Musaddiq dengan Qiyadah Islamiyah yang kemudian bermetamorfosa, kemudian berganti menjadi terakhir apa? Kemarin yang marah itu yang pada hijrah Kalimantan. Kafatar. Ya. Kafatar ya. Ya. Ini metamorfosanya Ahmad Musaddiq. Ya, ganti nama, ganti baju saja. Nah, dia beralasan kan ayat ini bahwa nabi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi yang ditutup itu kenabian, kalau rasul masih terbuka. Ya, masih ada peluang. Nah, ini karena memahami ayat semaunya sendiri ya. Akhirnya ya jelas salah fatal ya. Karena para ulama mengatakan bahwa ayat ini ketika disebut bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi, kalau nabi ditutup ya otomatis rasul lebih-lebih lagi. Ya. Karena tiap rasul adalah nabi. Jadi kalau nabinya ditutup ya otomatis rasulnya juga tertutup. Ditegaskan dalam hadis yang lain ketika Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tiada nabi setelahku, dalam lafal yang lain disebutkan la nabiyya ba'di wala rasul, tidak ada nabi setelahku dan tidak ada rasul. Ya. Jadi dengan ini harus benar-benar kita yakini dan jangan sampai kita terkecoh dengan ajakan-ajakan seperti itu ya. Nabi dan Rasul terakhir itu sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Nabi dan Rasul yang datang belakangan, pasti itu adalah dusta, itu Nabi palsu, Rasul palsu, ya, jangan diikuti. Ya, sebetulnya itu kan akidah yang tertanam ya sejak kanak-kanak, tapi kadang kita heran kok ada saja orang yang tertipu gitu. Ya, ada saja yang terkecoh. Ya. Yang jelas kembali kepada ayat ini, Allah sudah menegaskan ya bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau orang-orang Ahmadiyah, mereka menafsirkan ayat ini dengan ya tafsirnya mereka juga. Khatam itu bukan penutup. Ya, khatam itu artinya cincin. Jadi Nabi Muhammad itu cincinnya para nabi. Ya, artinya hiasannya para nabi. Ya, kelihatannya menarik ya. Tafsirannya kelihatannya menarik. Tapi itu tafsiran yang salah dan menyimpang ya. Khatamun nabiyyin itu penutup. Bukan apa? Cincin. Memang ya, cincin bahasa Arabnya juga khatam ya. Tapi makna ayat ini bukan Nabi Muhammad sebagai cincin. Bukan, ini penutup. Ditafsirkan dengan hadis-hadis yang tadi yang banyak sekali itu. Dengan banyak ya, hadis Nabi menyebutkan beliau sebagai penutup para nabi. Ya, jadi kita harus waspada dengan syubhat ya, yang seperti itu namanya syubhat. Syubhat pemikiran, bukan syubhat makanan. Syubhat pemikiran. Ya. Dan tiap ajaran yang menyimpang seperti itu ya mesti akan menafsirkan ayat atau hadis yang disesuaikan dengan maunya mereka. Itu mesti untuk membuat orang terkecoh. Maka tadi kita sebutkan jangan kita terkecoh dengan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi dan para rasul itu keyakinan yang paten, tidak bisa dirubah, memang begitu. Itu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan ijma' kaum muslimin. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, bahwa tidak ada suatu umat pun yang kosong dari nabi dan rasul. Ini juga perlu kita ketahui. Ya. Tidak ada suatu umat yang kosong dari nabi dan rasul. Pada dasarnya begitu, tapi mungkin saja dalam arti sisa dari umat tertentu mungkin tidak sampai kepadanya dakwah, mungkin ya. Itu mungkin. Makanya di sana ada istilah ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu orang yang di antara dua nabi. Ya. Jadi dia mungkin di suatu masa dengan nabi yang akan datang ya mungkin agak jauh, atau belum datang nabi berikutnya dengan nabi yang sebelumnya mungkin juga jauh ya, sehingga dia mungkin enggak dapat ajaran-ajaran nabi. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ini disebut ahlu fatrah. Tapi kalau dalam sukup umat, bukan perorangan, tidak ada suatu umat yang kosong dari nabi. Ya. Jadi perlu kita bedakan, kalau kita bicara umat, tidak ada suatu umat yang kosong dari nabi. Tapi kalau kita bicara perorangan, mungkin ada sebagian orang yang tidak sampai padanya dakwah. Dan bahkan mungkin anggap di masyarakat kita, dalam arti umat Nabi Muhammad ini ya, mungkin saja ada orang ya kan di pedalaman yang belum sama sekali dengar apa itu Islam, apa itu Muhammad, apa itu sholat. Mungkin saja ya kan, yang namanya mungkin terjadi ya. Dan ini bukan hal yang mustahil, dalam arti mengada-ada bukannya, karena kita tahu di sebagian masyarakat di hutan-hutan ya kan, bahkan di negara Eropa sekalipun kan masih ada orang-orang yang di hutan ya, di Amerika misalnya, Eropa, Amerika misalnya ada orang-orang yang tertutup. Di Indonesia pun ada orang-orang yang tidak mau apa dengan teknologi yang ada. Ya. Jadi tadi kita katakan untuk perorangan, orang-orang tertentu mungkin ada yang tidak tahu. Ya. Dan nanti di akhirat hukumnya tersendiri, mereka akan diuji, ya. Mereka disebut ahlu fatrah. Adapun secara umat, maka tidak ada suatu umat yang kosong dari nabi atau rasul. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, "Wa lam takhlu ummatun min rasulin yab'atuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillah ila qaumi." Tidak kosong suatu umat dari rasul yang Allah utus dengan suatu syariat yang tersendiri, Allah utus kepada kaumnya, atau nabi yang diwahyukan kepadanya syariat yang sebelumnya liyujaddidah, untuk diperbarui oleh nabi tersebut. Allah berfirman pada surat An-Nahl, An-Nahl 36, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an'ibudullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul untuk menyeru, "U'budullah," ibadahilah Allah, "wajtanibut tagut," dan jauhilah tagut, segala sembahan yang selain Allah. Pada surat Fatir ayat 24, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan tidak ada satu umat pun yang kosong dari pemberi peringatan. Pada surat Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu." Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat, di sana ada petunjuk dan cahaya. "Yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu," berhukum dengannya para nabi, "alladziina aslamu," yang mereka berislam, "lilladziina hadu," bagi mereka yang hadu, yakni Yahudi ya. Nah, atau kembali, wallahu alam. Apa di situ artinya "lilladziina hadu"? Bagi orang-orang yang kembali mungkin begitu ya, menyerahkan diri. Nah, kemudian, nah jadi itulah apa namanya, para rasul yang diutus oleh Allah SWT, mereka mengajak kepada kaum, kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mengajak kaumnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dan semua umat tidak kosong dari mereka. Ya, mungkin sementara itu dulu yang kita kaji kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.